Coba bayangkan situasi ini sebentar. Anda sedang berada di ruang kontrol pada hari Jumat malam sekitar pukul 8:30. Ini adalah malam puncak kampanye Jumat Berkah diskon tahunan di perusahaan Anda. Momen yang sudah dipersiapkan oleh tim selama berbulan-bulan. Ya, momen yang biasanya bikin jantung berdebar kencang. Benar banget. Di layar monitor besar di depan Anda, grafik transaksi melonjak tajam, melampaui semua target kuartal ini. Tim engineer yang sedang on call bahkan terlihat agak santai. Kotak pizza di sudut ruangan sudah kosong, ada yang asyik ngobrol santai. Semuanya tampak berjalan sangat sempurna. Lalu bencana datang tanpa permisi. Rupiah yang seharusnya masuk mendadak menguap begitu saja. Dan kepanikan pun dimulai. Pastinya, Anda panik mengecek performa database internal, penggunaan CPU, memori. Tapi semuanya hijau, semuanya aman. Lalu Anda melihat biang kerok sebenarnya. Payment gateway andalan Anda, Stripe, memunculkan pesan 503 service unavailable. Mereka sedang down. Dan karena mereka down, seluruh bisnis Anda malam itu ikut lumpuh total. Cerita pembuka itu bukan sekedar skenario horor fiktif untuk menakut-nakuti para developer ya. Itu adalah realitas operasional yang terjadi setiap hari di industri teknologi kita. Ya, dan itulah alasan mengapa sesi bedah materi kita kali ini sangat penting. Hari ini kita akan membahas bagaimana kita bisa bertahan di dunia digital yang pada dasarnya tidak bisa kita kendalikan. Sumber utama yang kita bedah adalah bab 45 dari buku Full Stack Engineering yang secara khusus membahas strategi integrasi pihak ketiga. Buku yang sangat luar biasa. Tesis utama dari materi tersebut sangat lugas dan tajam. Setiap kali Anda menambahkan dependensi pihak ketiga ke dalam sistem Anda, Anda secara harfiah sedang memperluas permukaan kegagalan sistem tersebut. Anda sama sekali tidak punya kendali atas vendor eksternal Anda. Sama sekali nol kendali ya? Nol? Anda tidak bisa mengatur jadwal pemeliharaan mereka, Anda tidak bisa mencegah router mereka terbakar, atau mencegah engineer mereka melakukan kesalahan saat deployment. Tapi, ada satu hal yang sepenuhnya berada di bawah kendali Anda, yaitu bagaimana Anda mendesain sistem pertahanan Anda sendiri untuk menghadapi kegagalan mereka yang sudah pasti akan terjadi. Mengubah apa yang bisa dikendalikan. Dan bagi Anda yang mendengarkan, baik Anda seorang engineer, manajer produk, atau sekedar orang yang penasaran kenapa aplikasi favorit Anda tiba-tiba crash saat mau pesan makanan, memahami infrastruktur tersembunyi ini akan memberi Anda momen aha yang luar biasa. Oke, mari kita bedah ini. Ada analogi yang sangat menarik dari sumber kita. Analogi soal kunci rumah itu ya? Betul. Mengintegrasikan layanan pihak ketiga itu ibarat meminjamkan kunci rumah Anda kepada orang asing. Katakanlah ke kru pembersih rumah atau tukang ledeng. Anda memang butuh jasa mereka, Anda harus mempercayai mereka masuk. Tapi Anda akan sangat naif kalau tidak membatasi akses ruangan mereka. Atau minimal memasang kamera keamanan. Nah, persis itu. Tapi masalahnya kita sering merasa aman hanya karena ada kontrak SLA atau Service Level Agreement. Hal yang paling memukau di sini adalah ilusi dari angka SLA itu sendiri. Vendor akan dengan bangga memamerkan angka SLA 99,9% untuk ketersediaan layanan mereka. Di brosur pemasaran, itu terdengar fantastis. Tapi mari kita hitung matematikanya. Angka itu sebenarnya punya celah besar ya? Sangat besar. Ketersediaan 99,9% itu mengizinkan toleransi downtime sebesar 8,76 jam dalam satu tahun. Pertanyaannya bukan apakah 8 jam mati total itu akan terjadi, tapi kapan itu terjadi. Bagaimana kalau 8 jam itu terjadi tepat di tengah flash sale terbesar Anda? Itu benar-benar bencana sih. Dan dari catatan kita, masalahnya bukan cuma soal layanan itu hidup atau mati secara biner. Ada area abu-abu yang bisa dibilang jauh lebih mematikan, yakni ketidakpastian latensi dan rate limiting. Ya, itu adalah pembunuh senyap bagi banyak sistem. Vendor bisa tiba-tiba melambat dari respons 200 milisecond menjadi 2 detik penuh tanpa peringatan. Atau tiba-tiba membatasi Anda di tengah tingginya traffic karena Anda menyentuh batas rate limit mereka. Dan kelambatan itu seringkali jauh lebih merusak daripada kalau mereka mati total. Kalau vendor langsung mati dan mengembalikan error, sistem kita setidaknya tahu, oh ini gagal, mari kita lakukan plan B. Tapi kalau mereka melambat, sistem kita akan terus menunggu, menahan sumber daya, sampai akhirnya aplikasi kita sendiri yang kehabisan napas dan ikut mati. Menarik, Belum lagi kalau kita bicara soal biaya tersembunyi seperti vendor lock-in dan keamanan ya. Semakin dalam kita mengintegrasikan kode vendor ke sistem kita, semakin sulit kita untuk bermigrasi. Dan kalau vendor itu diretas, data pelanggan Anda ikut bocor. Dan ingat, di mata hukum atau pelanggan, Anda tidak bisa melempar kesalahan ke vendor. Namanya yang jelek tetap nama perusahaan Anda. Wah, tanggung jawabnya besar sekali. Jadi kita sudah sepakat nih, meminjamkan kunci rumah ini sangat beresiko. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita membangun benteng pertahanan kita? Konsep pertama yang sangat ditekankan di buku ini adalah Anti-Corruption Layer atau ACL. Lapis pertahanan yang sangat klasik tapi sering dilupakan. Benar. Bayangkan ACL ini seperti sebuah pos pemeriksaan penerjemah di perbatasan sistem Anda. Daripada membiarkan bahasa spesifik milik vendor, misalnya format data dari Stripe, menyebar dan mengotori seluruh sistem internal Anda, Anda membangun satu lapisan pembatas. Jadi kalau vendor mengubah API mereka, sistem internal Anda tetap murni. Anda hanya perlu mengubah kode di lapisan ACL itu saja. Sistem internal Anda tidak peduli vendor di luar sana mengubah apapun. Tapi, menjaga sistem tetap bersih saja tidak cukup kalau performanya hancur. Disinilah kita masuk ke masalah cascading failure atau kegagalan merambat yang saya sebutkan tadi. Ini yang terkait dengan server yang menunggu lama tadi ya? Betul sekali. Setiap kali ada request masuk, server Anda menggunakan satu thread atau pekerja untuk memprosesnya. Jika vendor eksternal sangat lambat, thread ini akan diam membeku, menunggu respons vendor. Dan kalau ada ribuan request masuk secara bersamaan? Seluruh thread di dalam sistem Anda habis terpakai hanya untuk menunggu vendor tersebut. Akibatnya, pengguna lain yang cuma mau login saja tidak bisa dilayani karena server Anda kehabisan pekerja. Seluruh aplikasi lumpuh total. Breaker atau pemutus arus, Sam. Sama seperti sekring listrik di rumah, kan? Konsepnya identik. Circuit breaker ini mengubah pola pikir kita dari gagal lambat menjadi gagal cepat. Alih-alih membiarkan pengguna menunggu tanpa batas waktu, sementara sistem kita hancur perlahan, circuit breaker akan memantau error rate secara real-time. Jika error dari vendor terlalu tinggi, circuit akan terbuka. Berarti saat sirkuit terbuka, sistem kita langsung menolak request ya? Langsung menolak seketika. Tidak ada waktu yang terbuang untuk mencoba menghubungi vendor yang sedang bermasalah. Ini melindungi thread pool Anda dan sekaligus memberi vendor waktu untuk pulih tanpa terus-terusan kita serang dengan request. Agak paradoks memang. Kita secara sengaja menggagalkan pengguna lebih awal, tapi itu jauh lebih baik daripada membiarkan seluruh aplikasi kita ikut tenggelam. Berbicara soal tidak ikut tenggelam, itu membawa kita ke pola pertahanan berikutnya, bulkhead. Ah iya, sekat kapal. Ini analogi favorit saya dari materi ini. Jika Anda melihat kapal laut yang besar, lambungnya kan tidak dibangun sebagai satu ruangan kosong raksasa ya. Ada kompartemen-kompartemen yang kedap air. Jadi kalau lambung kapal menabrak karang dan robek, airnya cuma membanjiri kompartemen yang robek itu saja. Kapalnya tidak akan tenggelam. Dalam software, bulkhead ini berarti memisahkan sumber daya per vendor. Kalau vendor email sedang lambat dan menghabiskan jatah thread-nya, ya silakan saja. Vendor pembayaran yang ada di kompartemen lain tetap aman dan bisa beroperasi normal. Sangat elegan, kan? Dan kita bisa memperkuat pertahanan ini dengan asynchronous integration atau integrasi asinkron. Ini adalah cara sistem Anda melepaskan diri dari batasan kecepatan vendor. Maksudnya menggunakan sistem antrian, ya? Message queue? Betul. Tidak semua hal harus diselesaikan di detik yang sama saat pengguna mengklik tombol. Misalnya mengirim email konfirmasi pesanan. Daripada sistem Anda menunggu vendor email membalas sukses, lempar saja tugas itu ke dalam antrean. Sistem Anda bisa langsung bilang ke pengguna, pesanan berhasil. Sementara di belakang layar, worker kita perlahan-lahan mengambil tugas dari antrean dan mengirimkannya ke vendor email. Pengguna senang karena aplikasinya terasa sangat cepat, padahal proses aslinya masih berjalan di latar belakang. Tepat sekali. Anda jadi punya semacam buffer atau bantalan terhadap ketidakandalan vendor. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik dari diskusi kita. Soal seni menunggu dan memiliki sikap skeptis yang sehat. Sumber kita sangat blak-blakan menyoroti soal kebohongan SLA vendor. Seringkali kita panik karena aplikasi kita error, tapi pas kita cek status page milik vendor, layarnya hijau semua, all systems operational. Itu karena status page vendor pada dasarnya adalah alat public relations, bukan representasi teknis yang jujur. PR tool ya, benar juga. Mereka punya ambang batas sendiri untuk mendefinisikan apa itu down. Prinsip utamanya begini, jangan pernah percaya metrik mereka. Ukurlah service level indicator atau SLI dari sisi Anda sendiri. Jika aplikasi Anda melihat vendor butuh waktu 3 detik untuk merespons, padahal batasnya 500 milidetik, maka bagi kita vendor itu sedang down. Titik. Persis. Keputusan sistem kita untuk membuka circuit breaker harus didasarkan pada metrik kita sendiri, bukan halaman status publik mereka. Oke, dan kalau kita sudah tahu metriknya buruk, insting pertama engineer biasanya adalah meretry atau mengulang request. Tapi ternyata, retry ini ada seninya. Kita tidak boleh sembarangan. Aturan pertama dari retry adalah membedakan error 4XX dan 5XX. Kalau 4XX kan berarti itu salah dari sisi kita ya, bad request. Betul. Format datanya salah. Kalau Anda mendapat error 400, mau diulang sejuta kali pun, hasilnya akan tetap sama, gagal. Jadi, jangan buang-buang resource untuk meretry error 400. Tapi kalau error 500 atau 503, yang artinya server vendor bermasalah, di situ kita boleh retry ya? Boleh, tapi harus hati-hati. Pernah dengar istilah thundering herd? Kawanan banteng yang mengamuk? Di catatan kita ini digambarkan sebagai skenario horor. Memang horor. Bayangkan vendor mati selama 10 menit. Selama waktu itu, ribuan klien mereka, termasuk Anda, terus menumpuk request yang gagal. Begitu vendor hidup kembali, semua klien melakukan retry secara brutal di detik yang persis sama. Wah, itu kan sama saja seperti melancarkan serangan DOS ke vendor kita sendiri ya? Tepat. Vendornya akan langsung mati lagi karena kelebihan beban secara mendadak. Solusinya adalah teknik yang namanya exponential back off with jitter. Kita melipat gandakan waktu tunggu antar retry kan? Benar. Gagal pertama, tunggu 1 detik. Mm-hmm. Gagal lagi, tunggu 2 detik. Lalu 4 detik, dan seterusnya. Lalu bagian jitternya ini apa? Mengapa kita butuh jitter? Jitter itu menambahkan elemen acak ke dalam waktu tunggu tersebut. Jadi alih-alih semua server Anda menunggu persis 4 detik, lalu menyerang bersamaan, server A mungkin menunggu 3,8 detik, server B 4,1 detik. Ah, jadi beban yang masuk ke vendor itu tersebar secara halus ya. Tidak membentuk satu gelombang kejut raksasa. Sangat cerdas kan? Nah, kalau semua retry gagal dan vendor memang mati total, kita harus masuk ke mode graceful degradation atau rencana cadangan. Ini konsep yang sangat elegan menurut saya. Kalau API rekomendasi produk mati, jangan tampilkan layar error yang jelek ke pengguna. Tampilkan saja daftar statis produk terlaris minggu ini dari cache internal kita. Atau kalau Google Maps down di aplikasi Anda, jangan biarkan layarnya kosong. Tampilkan teks alamatnya secara manual. Intinya, sembunyikan kerusakan itu dari pengguna sebisa mungkin. Betul. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, buku ini juga membahas keamanan eksternal dan mitos sistem terdistribusi. Untuk keamanan, aturannya tegas sekali. Jangan pernah menaruh API key di dalam kode aplikasi. Hardcode API key itu dosa besar. Gunakan Secret Manager. Anda harus berasumsi bahwa suatu hari kode Anda akan bocor. Kalau API key vendor ikut bocor, orang lain bisa menguras tagihan cloud atau payment gateway Anda. Benar-benar mimpi buruk finansial. Tapi ngomong-ngomong soal finansial, ada satu konsep yang bikin saya mikir keras waktu baca materinya. Ilusi exactly ons dalam pembayaran terdistribusi. Ah, ini topik tingkat lanjut yang sangat krusial. Dalam sistem yang melibatkan beberapa organisasi melintasi internet, Anda tidak bisa menjamin sebuah request terkirim dan diproses tepat satu kali. Kedengarannya bahaya ya, kalau kita menagih pelanggan dua kali gimana? Itu skenario terburuknya. Bayangkan Anda mengirim request ke vendor untuk memotong kartu kredit pelanggan Rp100.000. Tiba-tiba ada gangguan jaringan dan request itu mengalami time out. Sistem kita kan jadi buta ya. Kita tidak tahu apakah uangnya sudah terpotong di sisi vendor atau requestnya gagal di tengah jalan. Kalau kita retry secara buta, kita berisiko memotong kartu pelanggan jadi Rp200.000. Disinilah kita butuh yang namanya idempotensi key. Kunci idempotensi. Ini semacam ID transaksi yang unik ya. Betul. Sebelum Anda mengirim request pertama, Anda membuat kunci unik ini. Jika terjadi time out, Anda bisa dengan aman mengirim ulang request yang persis sama beserta kunci unik tersebut. Jadi saat vendor menerimanya, mereka bisa melihat, oh kunci unik ini sudah saya proses 5 detik lalu dan berhasil. Persis. Vendor tidak akan memotong kartu lagi. Mereka hanya akan membalas dengan pesan sukses yang sebelumnya gagal terkirim ke Anda. Sistem Anda aman, pelanggan tidak ditagih dua kali. Luar biasa. Sebuah desain yang menerima fakta bahwa internet itu tidak andal. Lalu, kalau satu vendor bisa bikin repot seperti ini, kenapa tidak pakai banyak vendor sekaligus? Strategi multi-vendor. Kalau Stripe mati, lempar saya ke PayPal. Teorinya sih gampang. Strategi ini biasanya terbagi dua. Aktif-pasif, di mana satu jadi cadangan, dan aktif-aktif, di mana lalu lintas dibagi rata ke semua vendor setiap saat. Aktif-aktif terdengar seperti asuransi anti badai yang sempurna. Memang asuransi, tapi Anda membayar preminya dengan tingkat kompleksitas yang luar biasa tinggi. Anda tidak cuma membagi trafik, Anda harus memastikan data pengguna dan status transaksi tersinkronisasi sempurna antara vendor A dan vendor B. Sinkronisasi data di sistem terdistribusi itu kan mimpi buruk ya? Sangat. Engineer Anda ujung-ujungnya akan menghabiskan lebih banyak waktu memperbaiki bug sinkronisasi antar vendor ini daripada membangun fitur produk yang sebenarnya. Oke, untuk melihat bagaimana semua konsep ini bermain di dunia nyata, mari kita masuk ke studi kasus tentang cloud retail dari materi kita. Ini perusahaan e-commerce fiktif. Skenario yang sangat mencerminkan masalah di industri sesungguhnya. Bayangkan cloud retail menggunakan vendor bernama Shift Science untuk deteksi penipuan atau fraud. Tiba-tiba, Shift Science melambat parah hingga 2 detik per request. Apa yang terjadi dengan sistem cloud retail yang sudah pakai arsitektur pertahanan ini? Nah, ini adalah orkestrasi yang indah. Saat latensi melonjak, sekat bulkhead mereka langsung menahan kerusakan. Antrian checkout utama sama sekali tidak terpengaruh, karena proses deteksi penipuan punya jatah trade-nya sendiri. Tapi kan mereka tetap butuh deteksi penipuan untuk memproses pesanan. Betul. Tapi mereka punya aturan bisnis. Jangan biarkan pengguna menunggu. Saat circuit breaker terbuka karena lambatnya vendor, aturan fallback atau graceful degradation langsung mengambil alih. Oh, yang sistem internal yang lebih sederhana itu ya? Iya. Karena vendor AI-nya mati, sistem internal langsung beralih ke aturan dasar. Misalnya, mengecek apakah akun ini mencoba bertransaksi lebih dari 5 kali dalam 10 menit. Kalau iya, blokir. Kalau tidak, loloskan. Hasilnya sungguh luar biasa kan? Ratusan transaksi terselamatkan, pengguna tidak pernah sadar ada krisis di belakang layar, dan bisnis tetap mencetak uang. Semua karena pertahanan yang didesain sejak hari pertama. Dan itu membawa kita ke kerangka keputusan integrasi. Dari 10 pertanyaan panduan di materi kita, ada satu yang paling sering dilupakan perusahaan. Pertanyaan soal seberapa mudah kita bisa keluar dari vendor itu, exit strategy? Tepat. Exit strategy itu wajib dipikirkan sejak awal. Kalau vendor menaikkan harga langganan mereka sampai 300%, seberapa sulit bagi Anda untuk mencabut mereka dari sistem Anda? Itulah kenapa lapisan anti-corruption tadi sangat krusial. Jadi, apa arti dari semua ini? Kalau kita tarik benang merahnya, integrasi pihak ketiga itu tidak boleh dilandasi optimisme buta. Harus dari skeptisisme yang sehat. Asumsikan vendor akan gagal. Asumsikan server mereka melambat. Asumsikan format API mereka akan berubah. Dari situlah kita membangun otonomi. Otonomi bagi engineer bukanlah membangun semuanya dari nol, melainkan memilih dengan cerdas di mana kita bergantung pada orang lain, sehingga kita bisa fokus berinovasi. Dan refleksi itu membawa saya pada satu pemikiran provokatif untuk pendengar kita. Kita sudah membedah panjang lebar tentang rumitnya membangun tembok pertahanan. ACL, circuit breaker, bulkhead, idem potensi key, multi-vendor. Ya, itu kerjaan yang masif banget. Kalau Anda harus menghabiskan begitu banyak waktu, biaya, dan kompleksitas arsitektur hanya untuk melindungi sistem Anda dari kegagalan satu vendor eksternal, pada titik manakah sebenarnya menjadi lebih murah dan lebih aman untuk menelan ego dan membangun layanan tersebut sendiri di internal perusahaan Anda? Wah, itu benar-benar pertanyaan yang memutarbalikkan premis build versus buy yang selama ini kita yakini. Kapan batas antara menyerahkan ke ahli di luar atau mengambil alih kendalinya sendiri? Sesuatu yang layak direnungkan saat menatap arsitektur sistem besok pagi. Pastinya. Dan itu menutup eksplorasi mendalam kita hari ini. Terima kasih telah bergabung dalam diskusi ini. Tetaplah kritis, pertahankan skeptisisme sehat Anda, dan selalu siapkan rencana cadangan di dunia digital yang tidak bisa Anda kendalikan. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.